Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma zilna fi bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Masih kita dalam bab bahwa sebab kufurnya anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, melampaui batas dalam mengkultuskan orang-orang saleh. Sudah dibahas dalil pertama, yaitu kalimat ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlal kitab jangan kalian ghulu terhadap agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh dari ciptaan Allah SWT. Ini dalil pertama. Yang yufid atau tufid memberikan faedah bahwa ghulu adalah akhlaknya atau sifat orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, khususnya Nasrani, yang ghulu terhadap Nabi Isa alaihi salam, mengkultuskan berlebihan sampai kemudian menuhankannya. Maka Allah katakan dalam ayat dalam surat An-Nisa ayat 171, wahai ahlul kitab, jangan berlebihan terhadap dalam agama kalian, dan jangan berbicara tentang Nabi Isa kecuali dengan kebenaran. Dia adalah manusia, rasul, diutus oleh Allah Ta'ala, diciptakan dengan kalimat kun, maka jadilah dia. Dan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil kedua, qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasr. Yaitu dalam surat Nuh. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ternyata dalam tafsirnya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, bahkan dalam Sahih Bukhari, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa mereka, nama-nama tersebut, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr, adalah nama-nama orang saleh di zaman kaum Nuh. Yang ketika mereka mati secara hampir bersamaan, satu bulan, maka mereka kemudian dibisikkan oleh syaitan untuk memasang gambar-gambarnya dan patung-patungnya. Walam yu'bad, tadinya belum diibadahi. Sampai kemudian lewat generasi tersebut berganti dengan generasi lain, syaitan datang lagi membisikkan bahwa orang-orang terdahulu kalian membuat patung-patung ini adalah untuk meminta hujan, untuk meminta ini, untuk tawassul, dan seterusnya. Maka terjadilah kesyirikan-kesyirikan karena mengkultuskan orang-orang saleh. Nah, sampai kita pada ucapan pensyarah rahimahullah, wa hadha yufidul hadar minal ghulu wa wasail asyirk. Ini semua memberikan faedah peringatan dari bahaya ghulu, bahaya berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Dan berhati-hati dari jalan-jalan kesyirikan. Wa in kana al-qasdu biha hasana, walaupun niatnya tadinya baik. Jangan berlebihan. Karena kita sangat kagum dengan ulama tersebut, kemudian kita bikin gambarnya, kita pajang fotonya, kita bikin patungnya. Udahlah, jangan berlebihan. Kalau kamu kagum dengan mereka, doakan mereka dan pelajari ilmu yang mereka ajarkan. Selesai. Rasulullah SAW menyatakan la'anallah al-musawwirin. Allah melaknat para penggambar. Ini penggambar makhluk hidup. Membuat patung-patung manusia. Patung-patung orang saleh. Membuat gambar-gambarnya. La'anallah al-musawwirin. Bahkan dikatakan asyadda azaban yawmal qiyamah. Al-musawwirun. Yang paling keras azabnya nanti yawmal qiyamah adalah al-musawwirun, para penggambar. Barakallahu fikum. Sehingga mengagumi, mencintai orang soleh, harus. Itu perintah, wajib. Menghormati mereka, memuliakan mereka, tetapi jangan melampaui batas. Jangan ghulu, jangan ekstrim, jangan berlebihan. Apa yang dilarang, jangan lakukan. Walaupun kita cinta kepada ulama tersebut, tapi kalau dilarang bikin fotonya, atau dilarang bikin gambarnya, jangan lakukan. Walaupun kita cinta kepada beliau, pada kiai tersebut, alim tersebut, ulama tersebut, kalau dilarang untuk membangun kuburan, jangan dibangun kuburan. Bukan karena tidak cinta, karena dilarang oleh Nabi. Nabi melarang untuk membangun kuburan. Taib, dan lain-lainnya. Fa'inna syaitana adkhala ula'ika fi syirki min babil ghulu fi salihin. Kita harus berhati-hati, karena syaitan memasukkan mereka ke dalam kesyirikan. Siapa mereka yang dimaksud? Kaum Nuh. Mereka memasukkan kaum Nuh ke dalam kesyirikan dari mana? Min bab al-ghulu fi salihin. Dari pintu al-ghulu. Dari pintu al-ghulu. Dari pintu ekstrim. Dalam mengkultuskan orang saleh. Itu pintu yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Wal-ifrat fi mahabbatihim. Dan juga berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Kebablasan. Kama qad waqa'a mithli dhalika fi hadhihi al-ummah. Sebagaimana apa yang telah terjadi yang seperti itu pada umat ini. Artinya terjadi pula di zaman kita. Karena saking cintanya kepada seorang kiai, maka dibikin gambarnya, dibikin patungnya. Karena sangat cintanya kepada kiai, maka dibikin kuburannya sebagai kuburan yang mewah, dibangun megah, diberi kubah, diberi marmer segala macam, diberi cahaya, pelita. Yang semua itu dilarang oleh Nabi SAW. Menyalakan lampu di sana, di kuburan juga dilarang. Membangun kuburan juga dilarang. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, silakan lihat dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab kuning mereka. Silakan baca. Ya, ini kitab-kitab hadis. Kitabnya Ibn Hajar Al-Asqalani misalnya. Atau kitabnya Nawawi rahimahullah. Atau kitabnya mereka para ulama Syafi'iyah. Silakan lihat. Mereka membawakan hadis-hadis sahih dalam masalah ini. Larangan untuk membangun kuburan. Larangan untuk meninggikan kuburan. Larangan untuk mendatangkan tanah lain dari tempat lain ke kuburan tersebut. Dilarang untuk membuat lampu-lampu padanya. Maka kecintaan kita pada mereka, jangan menjadikan kita kemudian melanggar sunnah Rasulullah SAW, yang bermakna kita sudah kebablasan, sudah melampaui batas, sudah terjatuh dalam ghulu. Adhara lahumul bid'ah wal ghulu fi qalibi ta'zimi salihin. Syaitan, ini fa'il ini masih syaitan, kalimat adhara, fa'ilnya man? Dhamir mustatirun fihi, yarji' ila syaitan. Adhara lahum, syaitan menggambarkan atau menunjukkan pada mereka kebid'ahan-kebid'ahan dan ghulu, perkara melampaui batas, keekstriman, fi qalibi ta'dhimi salihin, di dalam gambaran pemuliaan orang saleh. Padahal bid'ah, padahal ghulu, padahal ekstrim. Tapi syaitan menggambarkannya, menunjukkannya sebagai apa? Ini pemuliaan orang saleh, ini penghormatan orang saleh, ini kecintaan orang saleh. Digambar dengan gambaran yang salah. Kalau ini rasa cinta kita kepada orang saleh. Liuqi'ahum fima huwa a'zam min dzalik, untuk menjatuhkan mereka ke dalam perkara yang lebih mengerikan lagi. Min ibadatihim lahum min dunillah, yaitu peribadatan mereka kepada orang tadi, ulama tadi, kiai tadi. Disembah selain Allah Ta'ala. Perhatikan. Bagaimana khutuat asyaitan. Baik. As'alukum. Saya tanyakan pada antum semua. Pada kalian semua. Bentuk-bentuk kecintaan. bentuk-bentuk kecintaan kepada para ulama apa saja? Silakan sebut. Pertama, mendoakan mereka rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Apalagi doa mereka? Doa kita kepada para ulama. Allahumma ighfir lahu wa rahmahu. Atau rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Ibn Hajar rahimahullah. Atau wa ghafarallahu lahu, semoga Allah memaafkan dan mengampuninya. Wa dakhulahu jannah wa alal firdaus. Silakan. Doa walaupun setinggi-tingginya. Berikan doa yang tertinggi, ya Allah masukkan ke dia ke jannatul firdaus al-a'la. Masih boleh, itu doa. Harapan-harapan yang tinggi, silakan. Apa kedua? Apa? Masih belum ketemu? At-ta'assi. Menjadikannya sebagai uswah, teladan. Kita ikuti kebaikan-kebaikannya. Kita ingin menjadi seperti Imam Syafi'i. Kita ingin menjadi seperti Imam Ahmad. Kita ingin menjadi seperti para ulama, kibar. Kan begitu. Silakan. At-ta'assi, boleh. Apa lagi? Akhad ilm minhum. Ambil ilmu dari mereka. Pelajari kitab-kitabnya. Ambil faedah dari buku-bukunya. Kamu mendapatkan faedah dan ulamanya mendapatkan pahala. Iya kan? Karena berarti bukunya jariah. Memberikan faedah terus kepada kaum muslimin. Kita baca Bulughul Maram. Kitabnya Ibnu Hajar. Mengumpulkan hadis-hadis sahih tentang fikih di dalamnya. Kita dapat ilmu, Ibnu Hajarnya mendapatkan pahala. Masya Allah. Apalagi? Termasuk kecintaan orang saleh. Atau kecintaan kepada para ulama. Dalam bentuk apa lagi? Memuji. Naam. Boleh memuji. Di sinilah masalahnya. Tamjid, meninggikannya, memuliakannya, jangan berlebihan. Jangan kebablasan. Masih tetap dalam batasan kemanusiaan. Dia seorang yang al-allamah, al-faqih. Apa lagi? Julukan-julukan pada mereka. Al-hafiz. Masya Allah. Al-amqari. Yang jenius, yang cerdas, yang alim, yang begini, boleh. Tetapi kalau sudah kebablasan menyatakan yang menciptakan langit dan bumi, ya jangan. Itu bukan dia. Kalau menciptakan langit dan bumi, Allah SWT. Ya masa ada Ustaz, orang memuji ulama menciptakan langit dan bumi. Loh ada, itu yang herannya di situ. Dikatakan bahwa dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ada gulu, ekstrim. Kita kasih contoh yang paling serem, supaya kita tahu dengan jelas bahwa itu ekstrim, melampaui batas. Al-allama, al-faqih, al-alim, al-hafidh, al-abqari. Rahimahullah. Silakan. Kalau memang kenyataannya ulama seperti itu, kita puji dia dengan keilmuannya. Alimul allama, paling alimnya di antara para ulama. Faqihul asr. Tapi kalau kemudian sudah menyatakan dengan imam mutsaqqalain, wah. Imam Mutsaqqalain Rasulullah SAW. Tapi Imam Mutsaqqalain. Imamnya jin dan manusia. Jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Jangan kebablasan. Ulama yang kita kenal sebagai kibar saja. Yang paling alimnya. Enggak disebut seperti itu. Ini masih anak muda sudah dikatakan Imam Mutsaqqalain. Taib. Maka ini tamjid. Pujian pada mereka dan sebagainya. Menjuluki dengan julukan-julukan bagus, silakan. Selama tidak kebablasan. Jangan memberikan sifat kenabian kepada ulama. Itu kebablasan. Jangan memberikan sifat Allah kepada ulama. Itu kebablasan. Jangan memberikan sifat Allah atau sifat Rasul kepada para kiai. Itu berlebihan. Kebablasan. Silakan puji dengan pujian-pujian yang wajar. Alim, al-faqih, al-hafidh, ila akhir. Tetapi ketika bahwa dia dikatakan yuha ilaih, mendapatkan wahyu, ya enggak. Yang mendapatkan wahyu bukan dia, Nabi SAW. Demikian pula kalimat-kalimat yang lebih dari itu. Apalagi? Untuk membuktikan kecintaan kita pada ulama. Membangun kuburannya dengan emas. Hah? Kalau boleh, kita akan kumpulkan emas untuk membangunnya. Tidak boleh masalahnya. Nabi nyatakan, jangan dibangun kuburan-kuburan. Bahkan tidak boleh menambahkan tanah dengan tanah lain. Cukup sejengkal tanah saja. Nah. Taib. Apa lagi? Hah? Menyebarkan ilmunya jayid. Bersambung dengan afdhal ilmi minhum. Menyebarkan ilmunya. Kita ajarkan kitabnya Ibn Hajar. Kita ajarkan kitabnya Imam Syafi'i. Kita ajarkan kitabnya Imam Fulan mau Fulan. Itu penghormatan kita pada mereka. Karena mereka akan mendapatkan pahala lebih. Kalau kita sebarkan ilmunya. Tahib. Kalau yang dalam rangka menghormatinya membuat patung-patungnya. Nah, jangan. Tidak boleh. Karena Nabi melarang. Membuat gambarnya. Dua dimensi atau membuat patungnya. Tiga dimensi. Ila akhiri. Fahada la yajuz. Fahada la yajuz. Kenapa? Sudah melanggar. Syaitan menipu. Adhara al-bida' wal-ghuluw. Mereka menggambarkan, syaitan-syaitan ini menggambarkan. Bahwa membuat patungnya, membuat gambarnya, memuji dengan berlebihan, meninggikan kuburannya. Mereka jadikan ini sebagai bukti kecintaan. Ini karena cinta. Kalau tidak membangun kuburannya berarti tidak cinta. Ini tipuan. Hada talbis iblis. Talbis iblis. Pengkaburan dari iblis. Salah. Tidak demikian. Itu tipuan dari syaitan. Kalau kita mencintainya cukup. Ini silakan. Tetapi membangun kuburannya. Membuat gambar patungnya. Membuat berbagai macam perkara-perkara. Untuk dipasang. Di kuburannya, itu bukan bukti cinta. Kalaupun kamu niatnya karena cinta, maka ingatlah, niatmu untuk mencintai mereka, lakukan dengan apa yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Lakukan dengan apa-apa yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW, dan diperintahkan oleh Allah SWT, untuk memuliakan para ulama tamjiduhum. Untuk menghormati mereka, untuk mengambil ilmu dari mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada para ulama kalau kalian tidak tahu. At-ta'assi. Menjadikan sebagai uswah. Doakan mereka. Ini yang dibolehkan, yang diperintahkan. Selebih dari itu, jangan. Itu sudah termasuk ghulu. Pertanyaannya sekarang, apakah bentuk-bentuk ghulu ini sudah dikatakan syirik? Belum. Membuat patungnya? Belum syirik. Walaupun sudah dosa. Membuat gambar-gambarnya juga bukan syirik walaupun sudah dosa. Meninggikan kuburannya belum syirik walaupun sudah dosa. Ini perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara ghulu. Belum syirik. Lebih mengerikan lagi akibatnya setelah dibikin bangunan kuburan, setelah dibikin gambar-gambarnya, setelah ditinggikan, setelah dipuji berlebihan. Akhirnya mereka berkata di kuburan-kuburannya yang sudah dibangun, ya Syekh Fulan, ya Maulana Fulan, engkau adalah yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah, engkau begini, engkau begitu, tolonglah aku. Nah, mulai. Disitulah jatuh ke dalam kesyirikan. Jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti, bid'ah-bid'ah tadi ini adalah wasilah. Wasail syirik. Wasilah min wasail syirik. Dia adalah jembatan menuju kesyirikan. Dia jembatan mengantarkan kepada kesyirikan. Wasail syirik. Maka dikatakan di sini dalam kitab kita dengan kalimat liyuqi'ahum fima huwa a'zama min dhalik. Bidah-bidah tadi. Gulu-gulu tadi adalah untuk mengantarkan mereka atau menjerumuskan mereka kepada perkara yang a'zam, kepada perkara yang lebih besar dari itu. Mahuwa ibadatihim lahum, yaitu menyembahnya, beribadah kepada orang saleh. beribadah kepada ulama, beribadah pada kiai, beribadah kepada kuburan-kuburan yang sudah dibangun, dikeramatkan, dipuji setinggi langit, akhirnya mereka menyembahnya. Fahadha huwa syirik. Itulah yang dikatakan syirik. Kalau sudah berdoa kepada mereka, maka terjadilah atau terjatuhlah mereka ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Wa fi riwayatin annahum qalu, dalam satu riwayat mereka berkata, annahum qalu ma 'azzama awwaluna haula illa wa hum yarjuna syafa'atahum. Dalam riwayat-riwayat tadi atau hadis-hadis tadi, asar-asar tadi, ada riwayat yang berbunyi bahwa mereka berkata, ini generasi yang sudah tidak punya ilmu, berkata, ma'azzama awwaluha, bahwa orang-orang dulu kita tidaklah membangun patung-patung ini kecuali karena yarjuna syafa'atahum, karena ingin mendapatkan pembelaan dari ulama tersebut indallah, di sisi Allah. Ayarjuna syafa'ata ulaika salihin, ini mengharapkan syafaat dari orang-orang saleh, alladzina sawwaru, ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh yang mereka bentuk, yang mereka gambar, yang mereka bikin patung-patungnya. Wasammaha biasma'ihim, yang kemudian dinamakan dengan nama-nama mereka. Jadi syaitan membisikkan bahwa mereka dulu membuat patung-patung ini untuk minta syafaat. Maka akhirnya terbawa oleh bisikan syaitan, mereka datang ke patungnya, mereka datang ke kuburannya sambil berkata, ya Syekh Fulan, berikan syafaat kepada kami, belalah aku di sisi Allah, ila akhirih. Dan itu termasuk bentuk doa. Loh, kalau kita ngomong kepada Fulan, ya akhi, ana minta bantuanmu, kan itu bukan syirik. Kenapa kalau minta kepada ulama dikatakan syirik? Jawabannya, karena kalau orang hidup bisa memberikan kepada kamu bantuan semampu dia, maka itu perkara yang wajar. Bantulah aku, tolonglah aku, ya akhi, aku begini, aku begitu. Silakan. Tetapi kalau ini sudah mati, yang berarti, pertama, kamu menganggap bahwa orang tadi bisa memberikan bantuan padamu padahal mati. Itu satu keanehan pertama. Karena yang kedua, kamu merasa, meyakini bahwa dia bisa mendengar kamu berbicara dan bisa mengetahui kamu berdoa. Berarti kamu meyakini bahwa si mayit ini sami'un ali, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Dan itu juga keanehan kedua. Keanehan ketiga, apakah syafaat itu milik manusia tadi atau milik Allah Ta'ala? Dijawab dengan jelas dalam Al-Quran, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah seluruh syafaat. Kenapa minta kepada yang bukan memiliki? Ini keanehan ketiga. Kalau minta syafaat, minta pada pemiliknya. Ya Allah, berikan kepada kami syafaat nabimu, syafaat syafi'in ila akhirih. Sebab siapapun, sesoleh apapun, setinggi apapun ulama, tidak akan bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya minta kepada yang mengizinkannya, pada yang memilikinya, itu Allah Ta'ala. Itu keanehan ketiga. Apa keanehan berikutnya? Qul inna a'udzubikumullah, berarti mereka menganggap bahwa orang mati tadi dalam keadaan masih hidup, bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa berbicara. Ini juga keyakinan yang aneh yang berikutnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur," engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Dan itu adalah bukti kalau apa yang mereka lakukan benar-benar menjadikan kuburan tadi seperti Tuhan, atau menjadikan si mayit seakan-akan ilah, tetap hidup, tidak mati-mati, maha mendengar, maha melihat, mengetahui, bisa memberikan permintaanmu, bisa mengabulkan doamu, dan dia punya syafaat langsung tanpa izin dari Allah. Gak akan dia bisa membelamu tanpa izin dari Allah Ta'ala. Jadi kalau assalamualaikum. Baik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Insyaallah nuwasil fi darsil qadim bi idznillah ta'ala.